وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjatuhkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga memberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujibus saidin. Jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan berikutnya dari masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-65 dan 66. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh kalian telah mengetahui akan orang-orang yang اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, yang memusuhi terhadap kalian. اعْتَدَوْا, yang mereka membangkang dari kalian pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faj'alna nakalan lima bayna yadayha, demikianlah kami jadikan hal itu nakalan, sebagai hukuman. Lima baina yadayha, dengan apa yang ada di hadapannya. Wa ma khalfaha, dan juga di belakangnya. Wa ma'idhatan lil muttaqin, dan ma'idhah, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala terang-terangan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Allah Subhanahu wa taala habisi mereka dengan akhir kesudahan yang terhina. Dan ini pada Bani Israil juga. Satu di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah kera-kera yang hina. Qala qawluhu ta'ala wa laqad allam mawdi'atun lil qasam wa ana hadha fal jumlatu mu'akkidatun bi thalathatin mu'akkidat wa hiya al qasam al muqaddar wal lam muqadd. Kalimah walaqad, waw ini istiqnafiyah, maka menyambung. Kemudian kalimat laqad walaqad, lam ini merupakan mawdi' alil qasam, untuk menunjukkan sumpah, namun disembunyikan. Maka jumlah ini dikuatkan dengan tiga penguat, yaitu al-qasamul muqaddar, sumpah yang dikira-kirakan itu yang disembunyikan, kemudian lam, dan qad. Kalimat qad ini juga menunjukkan taukid, penguat satu ungkapan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sesuatu dengan diberi muakkidat, penguat-penguat ini, kecuali ini adalah satu fakta yang ada dan juga satu penekanan untuk benar-benar diperhatikan. Takdir wallahi laqad, ni wallahi laqad alimtumul ladina tadaw minkum, demi Allah sungguh-sungguh kalian telah mengetahui. Wa alimtum al-khitab li bani Israil. Alimtum, ini juga peringatan, ini khitab ini kepada bani Israil yang mereka juga tinggal di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sekeliling Madinah. Turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khitabnya kepada orang-orang Yahudi yang juga di ada di Madinah, untuk mengingatkan kepada mereka dengan kebejatan dan juga kekurang ajaran mereka sepanjang zaman, dari pendahulu-pendahulu mereka sampai pada masa Rasulullah SAW dan sampai hari ini. Ai alimtum ilmal yaqin wa araftum ma'rifatan tammah, yakni kalian tahu dengan ilmu yaqin, tahu dengan yaqin. Wa araftum ma'rifatan tammah, demikian pula kalian ini mengetahuinya, pertama mengilmuinya dengan ilmu yaqin dan mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna akan kejadian-kejadian yang terdahulu. Ilmu tentang apa? Alladzina tadaw minkum, orang-orang yang kelewatan, orang-orang yang membangkang dari kalian wahai bani Israil. Ay tajawazul hudud, orang-orang yang melampaui batas. Wa taghaw minkum, dan juga menjadi taghut, ini melampaui batas dari kalian orang-orang bani Israil. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum kapan fis-sab'i, yani pada hari Sabtu. Kisah di hari Sabtu, atau boleh dibilang Sabtu yang naas bagi mereka ini. Ay fil hukm alladhi hakama Allahu bihi alaihim yawm as-sabt, yani di Sabti kalian telah tahu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang membangkang dari kalian pada hari Sabtu ini. Kejadian di hari Sabtu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum, memberikan hukuman atas mereka pada hari Sabtu ini. Apa itu hukumannya? Ini berikutnya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian jadi kera-kera yang terhina. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah harrama 'alaihimul 'amal as-sayyid fi dzalikal yawm liyatafarrahu lil ibadah. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka untuk bekerja dan berburu, bekerja dan melaut mencari ikan. Nah, ini adalah kisahnya pada ashabul bahr, orang-orang yang tinggal di pinggir pantai. Disebutkan di surat Al-A'raf. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr in ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Tanyakanlah kepada mereka, orang-orang yang tinggal di pantai, penduduk pantai ini. Kanat hadiratal bahr, ketika datang kepada mereka ikan-ikan berbondong-bondong di hari Sabtu. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ, dan selain hari Sabtu, ini tidak ada seekor pun yang datang. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada mereka untuk berburu, untuk bekerja, dan untuk mencari ikan pada hari itu. لِيَتَفَرَّهُ لِلْعِبَادَةِ, untuk meluangkan waktunya khusus ibadah. Ini mengkhususkan tafarruq, ini hanya untuk beribadah saja. Fabtalahum bikathratil hitan yawm as-sabt, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan banyaknya ikan-ikan yang datang di hari Sabtu. hatta takunu faqal ma' syurran, sampai ikan-ikan itu di atas air berebut ini. Yani berebut, bertumpuk-tumpuk berebut. Thumma la yarawnaha ba'da dhalik, kemudian mereka tidak melihatnya lagi selain hari Sabtu. Di hari Sabtu ikan-ikan yang banyak itu selain hari Sabtu sudah tidak terlihat lagi. Fatahayyalu ala saydiha bihilah, mulailah ini akhlak dan moralitas orang-orang Yahudi ini. Mulai mereka membuat hilah, membuat tipu daya untuk bagaimana bisa menangkap ikan-ikan itu dengan satu tipuan. Yang penting tidak, bagaimana tidak berburu di hari Sabtu, tapi ikan-ikan itu bisa kejarin, bisa kena. Haythu wadha'u syubbakan yaumal jum'ah, di mana mereka memasang jaring di hari Jumat. Fatadkhulu fihi al-hitan idza ja'at yaumus sabt, maka ikan-ikan pun masuk ke dalam jaring itu ketika datang hari Sabtu. Tsumma ya'khuduna yauman ahad, kemudian mereka mengambilnya di hari Ahad. Wa yaqulun nahnu lam nasidha yaumus sabt, maka mereka mengatakan kami tidak berburu di hari Sabtu. Ini keadaan mereka. Faqala lahum Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang terhina, aidaliyin, fasaru kadhalik, maka jadilah mereka. Jadilah mereka seperti apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi berubah menjadi kera-kera yang hina. Dan ini terjadi dengan pembangkangan mereka terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ta'ala faja'alnaha ay sayyarnaha, ini kami jadikan pada kisah itu, pada kejadian itu. Qala waqtalaba al-mufassiruna fi marja'i dhamir al-maf'ul bih, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kemana kembalinya kata ganti pada maf'ul bih. Faja'alna ha, ini faja'alna ha, ini ja'ala ini fi'il madhinya, kemudian na sebagai fa'ilnya. Kemudian ha di sini kembali ke mana? Ini pada kata ganti ha ini kembalinya ke mana? Ini yang diperselisihkan di kalangan para ahli tafsir. Faqil ya'udu 'ala al-qaryah, mengatakan ha karena bentuknya adalah muannats atau bentuknya perempuan, kembalinya kepada kampung itu. Maka kami jadikan kampung itu, desa itu, liqaulihi ta'ala fi surat al-A'raf, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-A'raf juga menunjukkan qaryah. Was'alhum anil qaryah, tanyakan kepada mereka Bani Israel ini tentang kampung, tentang desa. Allati kanat hadirat al-bahr, yang ada di pinggir pantai. Maka ha ini faja'alna al-qaryata, kami jadikan kampung itu sebagai pelajaran, sebagai ibrah. Ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'iyyah. Demikian pula ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kauniyyah, kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Ini adalah merupakan ayat. Hal ini jamaah mereka Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini, orang-orang Bani Israel terbagi menjadi tiga kelompok. Di hadapan perintah Allah untuk jangan berburu, jangan mencari ikan di hari Sabtu. Kemudian dengan ujian-ujian di mana hari Sabtu itu untuk beribadah, khusus untuk beribadah. Namun Allah uji dengan banyaknya ikan-ikan ini. Kemudian disinilah mereka diuji, dan kemudian manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang mereka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, namun demikian juga lisannya tidak tinggal diam. Artinya mengingatkan pada mereka-mereka yang membangkang, pada mereka-mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka yang nekat. Orang-orang yang nekat tetap membangkang, tetap mereka apa namanya mencari ikan di hari Sabtu, bekerja di hari Sabtu. Dan juga ada yang apa namanya membuat hilah seperti ini, membuat hilah masang jarinya di jari Jumat, kemudian mengambilnya di hari Ahad. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang cuek. Mereka memang tidak berbuat hilah, tapi juga mereka diam, membiarkan orang-orang yang membangkang itu. Bahkan kelompok yang ketiga ini mengingatkan kepada kelompok pertama, yang selalu mengingatkan kepada kelompok yang kedua, alasan untuk apa kalian mengingat mereka, mereka sudah hatinya keras, orang sudah senang ngeyel dan semisalnya itu. Namun kelompok pertama mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, ya surat Al-A'raf itu. Ma'dziratan ila rabbikum. Untuk itu kepada Rabbmu. Artinya kami melakukan seperti ini untuk menegakkan hujjah bahwa kami sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kami pun juga tidak tinggal diam, mengingatkan kepada mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kera-kera yang terhina ini kelompok kedua dan ketiga. Ini juga bahayanya ketiga, nahi mungkar itu tidak ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditegakkan atau cuek dengan keadaan. Ya kemudian masing-masing. Dari sini juga butuhnya untuk saling tanasuh, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena kemuliaan umat Islam, kemuliaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ditegakkan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususnya para sahabat di surat Ali Imran. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini yang mengangkat kemuliaan mereka para sahabat. Kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Sebaik-baik umat mendapatkan predikat khairiyatul ummah dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sini untuk kita juga mengambil ibrah untuk kita tidak tinggal diam dengan yang namanya kemungkaran. Ini bagaimana bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengingatkannya dengan cara-cara yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang baik minimalnya hati kita, kalau bisa dengan lisan kita tahapannya begitu, atau kemudian dengan tangan kita jika memang ada kemampuan. Maka itu semuanya adalah, yang pokok itu adalah dengan hati kita mengingkari. Ini yang pokok. Kemudian tahapannya begitu. Kemudian dengan lisan kita, dan tentunya dengan menimbang keadaan salih dan mafasidnya. Kaitannya dengan penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Karena jangan sampai kemudian kita maunya mengingkari kemungkaran, namun kemudian membuat kemungkaran yang lebih besar. Ini juga tidak dibenarkan. Ada adabnya. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang Bani Israil di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ternyata orang-orang tidak mau mengingatkan saudara-saudaranya mereka membuat hila ini pun juga digolongkan sama. Faja'alna. Maka kami jadikan ini sebagai pelajaran. Fasayyarna. Qala fayakunu marja'u dhamir mafhuman min as-siyaq, maka kembalinya dhamir pada ha ini adalah mafhum dari siapul kalam, mafhum dari konteks kalimatnya. Was'alhum 'anil qaryah. Wa qila, dan sebagian ahli tafsir lagi mengatakan ya'udu 'alal 'uqubah, kembali kepada al-'uqubah, kalimat al-'uqubah. Faja'alna ay faja'alna al-'uqubata, faja'alna tilkal 'uqubah, kami jadikan hukuman itu ay faja'alna al-'uqubah liqouli ta'ala fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Karena Allah mengatakan itu, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Faja'alnaha nakana. Fayakunul makna faja'alna hadhihi al-uquba nakalan. Yani kami jadikan uquba, iqab ini sebagai hukuman. Qawluhu ta'ala nakalan an-naka'al wa tanqil an yu'aqib al-insan bi'uqubatin tamna'uhu min ar-ruju' ila ma uqiba alayh. Ini kalimat nakal. Nakal adalah tangkil. At-tangkil an yu'aqib al-insan aw an yu'aqab al-insan. Seorang manusia itu dihukum dengan satu hukuman yang menghalangi untuk dia bisa rujuk lagi. Ila ma'u kibali, kepada apa yang dia dihukum dengannya. Artinya dengan hukuman yang tidak bisa kembali. Ini yang bahaya. Di mana mereka dihukum menjadi kera yang kemudian tidak bisa kembali seperti sedia kala. Atau dihukum dengan hukuman meskipun mungkin wujudnya tetap wujud manusia, namun kemudian hatinya dipalingkan yang kemudian tidak bisa kembali lagi kepada kebenaran. Ini juga berbahaya. Nasallallahu salaman afiyah. Faja'alnaha nakalan qawlu ta'ala bima baina yadayha wa ma khalfaha اختلف في مرجع الضمير ما. Dan para ulama juga, para mufassirin berbeda pendapat tentang kembalinya dhamir kata ganti ma, kata ganti ha pada wa ma khalfaha lima baina yadayha wa ma khalfaha. Sama seperti khilaf yang di atas, apakah kembali kepada qaryah maka kami jadikan hukuman itu sebagai pelajaran. Lima baina yadayha, dengan apa yang ada di depan, di hadapan hukuman itu atau di hadapan kampung itu. Wa ma khalfaha, dan yang di belakangnya. Yarji ila al-qaryah, maka ini juga kembali kepada kampung. Fayakunu lima baina yadayha ma qaruba minha min al-qura min amamiha wa ma khalfaha. Artinya kemudian ini, kalau kemudian haknya kembali kepada kampung, ini maknanya adalah agar menjadi pelajaran bagi kampung-kampung yang ada di sekitarnya, di belakangnya atau di depannya. Wama khalfaha, wama kana min al-qura min khalfiha, dan dari menjadi pelajaran bagi kampung-kampung, desa-desa yang ada di belakang desa tersebut. Ini juga tidak tidak terlalu jauh. Li'anna ahli al-qura 'alim bima nazala biha min al-'uqubah. Karena penduduk kampung-kampung itu tahu dengan apa yang turun dari hukuman itu kepada kampung itu dari hukuman. Fa kana dhalika nakalan lahu. Maka itu menjadi nakalan lahu. Jadi pelajaran bagi mereka. Wa qila innal murad ma baina yadayha ma ya'tibadaha wa ma khalfaha ay ma sabaqaha. Jadi Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ma baina idaina ay ma ya'tibadah. Orang-orang yang datang atau apa yang datang setelah kejadian itu. Wa ma khalfaha, dan juga yang kejadian yang sebelumnya, yang lebih dahulu. Walakin bi hadza iskar, kata beliau, namun dengan makna ini ada iskar. Kalau diartikan artinya seperti kejadian yang berurutan, kejadian itu kemudian menjadi pelajaran bagi yang sebelumnya dan sesudahnya. Li'anna man sabaqaha qad mada, karena orang-orang yang sebelum, yang sudah lewat dari kejadian itu sudah lewat. Yang lebih dahulu dari kejadian itu sudah lewat. Fayakunu muntafi'an, fala yakunu muntafi'an, maka mereka tidak lagi bisa mengambil manfaat dengan ini. Wala nakilan illa yurada bima baini diha man asaraha, kecuali tidak juga menjadi bisa mengambil pelajaran kecuali kalau apa yang dimaksudkan dengan ma baini diha adalah orang-orang yang sezaman dengan kampung tersebut, sezaman dengan kejadian tersebut. Ini untuk mengambil ibrah pelajaran. Wa ma khalfaha man yati ba'dahum, diartikan ma baina idaiha ini orang-orang yang sezaman dengan kampung itu, dengan hukuman itu, atau wa ma khalfaha diartikan dengan man yati ba'dahum, orang-orang yang datang sesudah mereka. Wa yakunul khalf guna bimakna al-amah, dan makna al-khalf ini bimakna al-amah, mana belakang ini maksudnya adalah depan. Ini yang di depan kampung itu, orang-orang yang datang setelah kejadian kampung tersebut. Kama ja'al wara bimakna al-amam fi qawli ta'ala, sebagaimana kalimat al-wara. Al-wara itu kan makna aslinya adalah belakang, tapi diartikan dengan al-amam, yang di depan. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, pada kisahnya Nabi Hidr dengan Nabi Musa AS mengatakan wa kana wara'ahum malik, dan ada di belakang mereka, adalah di depan ketika mereka melaut dengan kapal itu, maka kapal itu dirusak oleh Nabi Musa karena kapal itu bagus. Kalau bagus dirampas, nah, supaya tidak dirampas kapal itu dirusak dulu, dan itu di depannya, di hadapan mereka. Ini di depan mereka ada raja, ada penguasa yang suka mengambil atau merampas setiap safina, setiap perahu. Ghosban, dengan dirampas. Ya, itu ghosban, mengambil dengan gosok, mengambil dengan dirampas. Dan di sini juga ada kalimah yang apa? Muqaddara kulla safinatin hasanah. Ini dan di, karena kalau di belakang mereka ini kan sudah artinya kan, artinya di depan mereka ada penguasa, ada seorang raja yang suka mengambil kulla safinatin hasanah, ini setiap kapal yang masih bagus dirampas. Maka ini makna wara bimana khalaf, bimana tidak bimana khalaf tapi bimana alamah, di depan mereka. Ini yang pada kejadian Nabi Hidir dengan Nabi Musa alaihissalam, supaya aman kapal itu, maka kemudian dirusaknya. Maka hal seperti ini adalah merupakan lughah dalam bahasa Arab, bukan sesuatu yang bertentangan. Ini artinya bahasa itu kan tidak sakit, ini lughah. Ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa mau'izatan lil muttaqin, dan merupakan mau'izah. Ini merupakan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ai mawdi'ut ta'al lil ladzina yattaquna Allah. Merupakan tempat untuk mengambil pelajaran, tempat untuk mengambil nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kejadian-kejadian itu yang tidak menimpa kepada kita, ini merupakan ibrah. Apapun itu adalah merupakan ibrah. Maka ini orang-orang yang bertakwa. Tidak kemudian semata-mata itu adalah kejadian alam atau kemudian yang jelas itu ada kesalahan dari manusianya. Ya. Apa yang terjadi seperti itu mesti ada human error. Ya. Ya. Ada manusianya yang memang error. Ya. Ima error ya. Dari sisi agamanya. Ya. Ini ya, jelas adalah dari sisi agamanya. Ini, karena agama ini juga memerintahkan untuk tidak hanya terkait dengan masalah-masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan dengan manusia. Maka ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Allah yang sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghukum agar kita tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, untuk senantiasa waspada pada ya'man makrullah dan qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang merugi. Ini wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.